العالمين صلاة السلام الشفع الأخير والسليم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في دارنا آمين. Kita masih membahas masalah adzan dan kini saatnya kita akan bahas tentang syaratnya muadzin. Pertama kali sebelum kita membahas tentang syaratnya muadzin, kita akan bahas tentang keutamaan pekerjaan adzan. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَوْلَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik daripada orang yang berkata, orang yang mengajak menuju ke jalan Allah, lalu dia beramal dengan amal soleh, dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk daripada kaum muslimin. Waqala sallallahu alaihi wasallam yufarru almuadzin muntaha adani. Setiap muadzin itu mengumandangkan azannya maka sepanjang sampainya suara azannya, sepanjang itulah, sebanyak itulah dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Wa yastaghfiru lahu kullu radbin wa yabis. Dan memintakan ampun untuknya setiap benda yang basah maupun yang kering, yang hidup maupun yang mati. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil muqaddim wal mu'adzin yufar lahu mada sautih wa saddaqahu man sami'a min radbin wa yabis wa lahu ajra man shalla ma'ahu. Di dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT dan para malaikatnya mendoakan kepada orang yang berada di saf yang paling depan. Dan seorang muazzin itu akan diampunkan untuknya selama sepanjang sampainya suara azannya itu. Dan akan dibenarkan perkataan azannya itu siapapun yang mendengarnya, baik dari benda yang mati maupun yang hidup. Dan bagi muazzin itu sendiri, akan mendapatkan pahala siapa saja yang sholat bersamanya, semuanya pahalanya dilimpahkan kepada seorang muazzin. Di dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, Al-muazzinuna atwalun nasi anaqan yawmal qiyamah. Para muazzin itu adalah yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Artinya bukan panjang beneran. Maksudnya, orang yang panjang lehernya kan berarti ngelihat kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Arah depan, arah belakang, arah kanannya, arah kirinya. Artinya lebih mengetahui dengan mereka sehingga lebih banyak memberikan syafaat kepada mereka. Itu maksudnya. Dan muazzin ini termasuk daripada lima golongan yang nanti setelah meninggal dunia tidak akan dimakan oleh ulat. Alias jasadnya itu masih tetap utuh. Asalkan azannya kontinu istiqomah selama 7 tahun. Ditambah lagi tanpa ada upah. Jadi gak pakai upah. 7 tahun dia azan. Maka insyaallah dia termasuk daripada mereka yang tidak akan dimakan oleh ulat di dalam bumi. Tapi enggak bisa kita katakan Allah majalna minhum. Karena kalian semua perempuan, enggak disunahkan azan gitu. Nah, tapi ada lagi yang lainnya. Apa itu yang kita harapkan adalah orang alim yang mengamalkan dengan ilmunya. Dan oleh para ulama bahwasanya termasuk tidak dimakan oleh ulat adalah mereka yang berilmu. Walaupun ilmu sedikit, tapi dia mengamalkan. Dan enggak harus banyak. Orang alim itu artinya orang punya ilmu, orang yang mengetahui lalu diamalkan. Nah, ini yang semacam ini insyaallah termasuk yang ditakuti oleh para ulat di dalam tanah sehingga nanti ketika meninggal utuh badannya. Allahumma ja'alna. Ditambah lagi para anbiya, yang ketiga, yang keempat para syuhada. Syuhada di sini syahid dunia akhirah, yang mereka yang berperang melawan orang kafir lalu meninggal dunia. Nah, itu juga termasuk yang tidak akan dimakan oleh cacing tanah. Dan yang kelima, orang yang menghafalkan Quran lalu mengamalkannya. Bukan cuma hafal Quran, hafal Quran dan mengamalkan isinya, itu termasuk yang nantinya tidak akan dimakan oleh cacing tanah. Allahumma ij'alna minhum. Kemudian kita ada khilaf di antara ulama, mana yang lebih afdal? Azankah atau jadi imam? Azan kan memanggil masyarakat, memanggil kaum muslimin supaya sholat. Tapi imam dia memimpin sholat itu sendiri. Mana lebih afdal, imam atau muazin? Nah, katanya ada khilaf di antara ulama. Al-azan wahdahu afdal minal imama indal imam romli. Azan saja kalau dibandingkan dengan imamah itu lebih afdal menurut Imam Romli daripada azan. Dan azan dan imamah, azan, muazin dan imam lebih afdal muazin daripada imam menurut Imam Romli. Tapi menurut Imam Ibn Hajar, azan dan iqamah lebih afdal daripada imamah. Kalau dia seorang muazin, seorang mukim juga, maka lebih afdal daripada yang imam. Gitu. Sedangkan menurut Imam Rafi'i, imam itu lebih afdal mutlakon dari azan maupun dari azan dan iqamah sekaligus. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang imam dan bukan seorang muazin. Lalu hikmahnya kenapa? Nabi kita Muhammad SAW tidak mengumandangkan azan, sehingga Nabi SAW bisa mengumpulkan di antara ketiga utamaan itu sekaligus. Dijawab oleh para ulama, ya, kalau Nabi yang azan, maka setiap orang yang mendengar azan harus menghadiri jamaah itu. Kenapa? Nabi yang memanggil, Nabi yang memerintah, Nabi yang mengumandangkan, dan Nabi yang mengundang. Itu. Oleh karenanya Nabi tidak memandangkan azan. Bukan Nabi tidak enak suaranya. Tidak, enak suaranya Nabi. Bahkan dikatakan tidak ada satu orang Nabi pun yang diutus oleh Allah kecuali wajahnya ganteng, suaranya merdu. Gitu. Jadi wajahnya ganteng, suaranya merdu. Jadi kalau wajahnya gak ganteng bukan Nabi. Seperti Nabi-Nabi yang ngaku sekarang nih. Kan banyak itu. Wajahnya aja masih gantengan Ustadz, gimana mau jadi ganteng Nabi? Nah, jadi yang namanya Nabi itu wajahnya ganteng, ya. Terus suaranya enak. Nah, tapi kenapa Nabi nggak azan? Karena tadi sebutkan kalau Nabi azan, Nabi iqamah, maka semua kaum muslim yang mendengar harus, nggak boleh nggak hadir, harus hadir. Karena Nabi seorang yang penuh dengan rahmat. Kemudian kita akan membahas tentang syarat sahnya azan dan iqamah. Yang pertama, syaratnya azannya ini ya, bukan syaratnya muazzinnya. Syarat azan yang pertama adalah al-muwala baina kalimatiha urfan. Jadi kita membaca azan, kalimat-kalimat azan itu dari awal sampai akhir dalam keadaan muwalah. Apa artinya muwalah? Tidak dipisah dengan kalimat yang lainnya. Dan tidak berhenti di antara kalimat-kalimat tersebut dengan waktu yang lama. Sekiranya sudah tidak dianggap azan yang bersambung. Gitu. Itu yang pertama. Kalau enggak, artinya kalau enggak memenuhi syarat ini berarti enggak sunnah gitu azan itu. Kalau enggak sunnah berarti enggak sunnah untuk dijawab. Itu maksudnya gitu. Terus yang kedua, tertib. Jadi kalau baru belajar azan, jangan azan. Akhirnya tidak tertib. Harus tertib. Pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadatnya juga, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jangan sampai di bolak-balik. Diganti tertibnya. Kalau diganti, berarti tidak sunnah lagi kita menjawab azannya. Kenapa? Karena di dalam tidak menjawab azan ketika dikumandangkan azan itu suatu peringatan yang sangat keras datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, kalau seumpama dikumandangkan azan, di suatu tempat dan didengar, lalu tidak dijawab, maka nanti telinganya itu akan dituangkan timah yang masih panas itu. Sehingga begitu tertuang di telinganya, maka seluruh daging yang menempel di tulang mengelupas semuanya. Paham? Na'udzubil. Na'udzubillah. Jadi kecuali kalau seumpama kita sedang taklim seperti ini, lalu ada azan. Nah, azannya kan di sini kan pakai dilagu-laguin. Kan hukumnya makruh sebetulnya. Azan itu gak boleh lagu-laguin. Paham? Kalau dilagu-laguin itu hukumnya makruh. Walaupun enak didengarnya. Masalahnya kan enak gak kalau semua kita mengatakan. Memanggil orang dengan gini. Ya segar. Enak gak? Enak gak biasanya? Suaranya enak. Tapi kedengarannya gak enak. Masa sih namanya memanggil ustaz kayak begitu. Emang ketoprak apa? Nah, gitu. Itu loh maksudnya. Makanya hukumnya makruh. Makruh. Nah, di Indonesia ini banyak azan yang sudah tidak sesuai dengan sunnah. Nah, azan yang sunnah itu datar. Gak ada lekuk-lekuknya. Gak ada dilagu-lagukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Jadi enggak ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Paham? Yang sunnah seperti itu. Walaupun suaranya ustaz enggak enak ya. Ini enak. Paham? Ya alhamdulillah kalau muridnya ustaz bilang enggak enak, nah, itu kebangetan itu. Paham terus? Itu azan, eh? Nah, kemudian yang ketiga syaratnya dukhul waqt. Azan itu dikumandangkan setelah masuk waktu. Kalau seumpama dikumandangkan sebelum masuk waktu seperti sekarang, kita azan boleh saja. Mau jam 10, mau jam 9 enggak jadi masalah asalkan azannya azan salat Isya. Kan udah masuk waktu. Enggak harus di awal. Kamu udah kelewatan enggak jadi masalah, masih ada waktu azan kok, gitu loh. Masih waktu Isya kan? Kamu azan apa? Azan Isya. Ya jangan apa-apa, tapi jangan pakai mik dong, gitu loh. Nanti disangkanya orang salah duga gitu loh. Ini kok azan kok sekarang waktunya gitu loh. Nah, tapi kesunnahan untuk melaksanakan azan itu masih sunnah. Karena syaratnya kan setelah masuknya waktu baru kumandangkan azan. Mau setelah masuknya waktu tepat maupun setelahnya beberapa saat atau beberapa jam enggak jadi masalah. Yang penting masih waktu itu dan azan untuk salat itu. Ngerti enggak? Nah, jangan sampai jam misalnya jam 11 azan, belum waktunya duhur. Nah, itu enggak sah. Karena apa? Azan sebelum masuk waktu duhur. Atau jam 2 siang, azan. Nah, kita tanyakan, azan apa tadi? Azan asar. Nah, berarti enggak sah. Tapi kalau azan duhur, enggak jadi masalah. Tapi usahakan, kalau azan itu masih di dalam waktu, tapi bukan di awal waktu, jangan pakai mik. Kenapa? Supaya tidak membingungkan masyarakat. Nah, disinilah perbedaan antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Orang yang punya ilmu sedikit, maka dia katakan, kan gak apa-apa. Asalkan masih ada waktunya. Mau pakai mic, gak pakai mic. Ah, salah. Ini orang yang tidak bijak namanya. Seorang itu kalau mau berdakwah, mau memperlakukan syariat itu harus diiringi dengan kebijakan sesuai dengan syariat itu sendiri yang sangat bijaksana. Gitu. Nah, oleh karenanya, ketika seorang datang ke masjid Nabi setelah sholat subuh, langsung sholat. Boleh sholat setelah sholat subuh? Nggak boleh, sampai terbitnya matahari dan berlalu sekedar waktu 16 menit, 4 derajat kan. Ditegur oleh Ibn Abbas. Katanya orang itu setelah ditegur oleh sahabat Ibn Abbas, Allah akan menyiksa aku karena aku sholat. Aneh, katanya dia. Masa Allah itu akan menyiksa aku dan mendosakan aku gara-gara aku sholat? Maka dijawab oleh Sayyidina Ibn Abbas, Allah itu akan menjadikan kamu berdosa dan menyiksamu bukan karena sholatnya, tapi karena kamu tidak mengikuti atau membangkang perintahnya Nabi. Nabi melarang, kamu membangkang. Karena itulah kamu itu akan diazab. Nah, jadi jangan buat sensasi. Nanti enggak, kalau buat sensasi itu boleh saja, tapi dalam hal kebaikan itu pun tidak bagus. Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita, karena bisa jadi itu adalah sebuah pekerjaan yang penuh dengan riya. Sehingga tidak ada pahalanya. Nah, sensasi itu apa? Sensasi itu membuat sesuatu yang membuat, yang memantik sebuah perhatian. Sebagaimana dikatakan di dalam pepatah Arab, Khalif tu'rab. Kamu berbeda dengan banyak orang, kamu akan terkenal. Kalau memang kamu mau terkenal, gampang aja. Mau terkenal, gampang aja. Misalnya apa? Di pondok ini kamu terkenal, gampang. Kamu jadikan diri kamu, posisikan diri kamu sebagai seorang yang menghafal zubat hanya dalam waktu seminggu. Nah, hebat. Sensasi akan dikenang sepanjang masa. Nah, itu. Tapi gak bagus, hati-hati. Karena kita kalau gak bisa menjaga diri, kita jadi ria. Jadi rusak hati kita. Nah, begitu pula misalnya. Kamu mau terkenal misalnya. Walaupun dalam saat-saat tertentu. Ketika orang-orang semuanya rajin, hadir, pakai jilbab, ini enggak pakai jilbab. Di depan gurunya. Kan dimarahin, digebukin, dan sebagainya kan. Ah, terkenal deh. Satu hari omongan semuanya tentang orang itu. Mau yang kayak begitu? Ada dua jalan. Ada jalan baik, ada jalan jelek, ada dua-duanya. Kayaknya kurang bagus. Gitu. Dua-duanya tidak bagus. Jangan cari sensasi. Nah ini. Yang semacam ini tidak baik dalam hal yang berkaitan dengan dakwah, tidak baik. Kemudian, kecuali dalam satu sholat. Apa itu? Sholat subuh. Jadi jangan salah ya. Seperti kayak kemarin itu yang melaksanakan umrah bersama kita di Madinah. Itu banyak yang buru-buru, cepat-cepat. Karena apa? Sudah azan. Enggak taunya kok ada azan lagi ya. Kita sudah berada di masjid kok azan lagi katanya. Sudah cepat-cepat takut ketinggalan, katanya masih azan lagi, masih nunggu sholatnya kapan, satu jam kok belum azan lagi, belum komat-komat katanya. Nah, nggak taunya itu azan pertama baru. Azan pertama untuk supaya kamu bangun sholat tahajud. Gitu. Kalau di sini mau laksanakan, silakan. Di Indonesia, di Indonesia bukan di pondok sini. Kan di pondok, karena pondok wanita, maka nggak disunahkan. Gitu. Nah, cuma, sebagaimana tadi Ustaz sebutkan, karena kalau seumpama tidak biasa, jangan ditentang, jangan dipaksakan. Kemudian, yang keempat, azan itu harus dilaksanakan oleh satu orang. Maka, kalau seumpama azan itu dikumandangkan bersama-sama dua orang atau lebih, maka azan itu tidak memenuhi syarat sebagai azan yang sunnah. Artinya apa? Azannya enggak sah, masih sunnah. Ada satu orang lagi yang mengazankan setelahnya. Sehingga apa? Azan ini tidak memenuhi syarat berarti tidak sunnah untuk dia jawab. Itu maksudnya. Jadi azan itu dari satu orang. Kan ada kan azan dari berapa orang itu anak kecil itu. Nah itu enggak sah. Azannya enggak sah. Jadi harus dari satu orang. Terus, yang kelima, azan itu harus dikumandangkan dengan bahasa Arab. Enggak boleh bahasa Madura. Enggak boleh bahasa Jawa. Enggak boleh bahasa apapun. Yang penting, karena apa? Ada kaidah yang berbunyi dalam syariat ini. Setiap syariat yang berkaitan dengan perkataan, ucapan. Maka harus kita dapatkan langsung daripada Nabi kita Muhammad SAW atau dari Al-Quran. Nah itu kalau berkaitan dengan syariat yang terkait dengan ucapan. Kemudian, yang terakhir adalah azan itu harus dilaksanakan dengan suara yang keras sekiranya yang di sekitarnya mendengar. Maka enggak sunnah atau belum melaksanakan azan yang disunnahkan kalau seumpama mengumandangkan azan dengan suara yang pelan. Karena maksudnya azan itu supaya mengajak masyarakat sekitar supaya datang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itulah syaratnya azan. Nah, sekarang syaratnya muazin. Apa syaratnya muazin? Jadi segala sesuatu ada syaratnya. Supaya kita paham, segala sesuatu itu ada syaratnya bukan hanya dalam syariat, tapi dalam segala hal. Mau jadi perempuan yang solihah, ada syaratnya. Mau jadi seorang wanita yang belajar di dalwa, ada syaratnya. Jadi semua ada syaratnya. Begitu pula, mau masuk surga, ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus taat kepada Allah dan Rasul. Rasulnya. Kullu ummati yadkhulun al-jannah illa man aba wa man ya'ba rasulullah man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Jadi siapa saja yang mengikuti aku berarti dia itu telah akan dimasukkan surga. Tapi kalau dia membangkang perintahku, itulah yang menolak untuk masuk surga. Semoga kita bukan termasuk yang menolak ya. Apa itu yang pertama? Az-Zukurah. Nah, yang pertama al-Islam. Nggak sah kalau seumpama yang memandangkan azan itu adalah seorang kafir. Kenapa? Azan itu harus dikumandangkan oleh seorang muslim. Artinya apa? Kalau ada seorang kafir yang memandangkan azan, maka tidak disunahkan untuk kita jawab. Kecuali kalau kita nggak tahu kalau itu adalah seorang yang bukan muslim. Gitu. Tapi kalau seumpama ada seorang yang memandangkan azan, akankah dia itu langsung dihukumi muslim? Karena di dalam azan itu kan ada syahadat. Jawabannya adalah kalau dia bukan termasuk Isawiyun. Isawiyun itu adalah satu kelompok daripada Nasrani. Yang mempunyai anggapan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu hanya terutus untuk kaum Arab saja. Kalau bukan termasuk seperti itu, maka dohirnya iya, muslim. Dohirnya. Kenapa? Karena ucapan syahadat itu menunjukkan kepada dohiriyah seseorang itu muslim atau tidak. Yang kedua, mumayyiz. Seorang yang sudah mumayyiz. Umur 7 tahun, bisa makan sendiri, minum sendiri, dan cebok sendiri. Itu minimal. Minimal. Kalau semua dia sudah balik, lebih bagus lagi. Kalau manula, boleh juga. Asalkan jangan sampai dia termasuk yang pikun. Gitu. Nah, itu aja. Jadi semuanya boleh. Anak kecil boleh. Asalkan sudah mumayyiz. Kalau anak kecil di bawah mumayyiz, nggak boleh. Terus, yang ketiga, harus laki-laki, bukan perempuan. Nah, di sini kenapa? Kok perempuan itu nggak disunahkan azan? Nah, ini kan ada filsafatnya. Ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan, subhanallah, yang namanya syariat Nabi kita Muhammad SAW ini merupakan sebuah syariat yang bukan sia-sia. Semuanya, pekerjaan syariat, amalan syariat, ucapan-ucapan yang terkandung dalam syariat ini semuanya mengandung hikmah. Nggak ada hikmahnya. Cari satu syariat yang sia-sia, nggak ada. Kenapa kita itu kalau buang air itu harus jongkok, dan jongkoknya lebih ditekan ke sebelah kiri. Sebelah kanan agak diangkat. Kenapa? Supaya lebih mudah untuk keluarnya. Kenapa kita dilarang untuk kencing berdiri? Makruh hukumnya. Kenapa? Bisa menyebabkan ginjal, bisa menyebabkan penyakit gula batu, apa? Kencing batu dan sebagainya gitu. Semuanya ada hikmahnya. Enggak ada hikmahnya. Kenapa kamu pakai jilbab? Ah, supaya terjaga. Nah, kalau enggak pakai jilbab, kamu direndahkan sama orang. Pakai jilbab itu membuat kamu itu terjaga. Jadi semua syariat itu enggak ada sia-sia. Semuanya ada hikmahnya. Termasuk azan. Kenapa kok enggak pernah di kedengaran azan itu dikumandangkan oleh seorang wanita gitu. Nah, kenapa? Karena perempuan itu suaranya itu aurat satu. Walaupun ada khilaf ya. Ada khilaf di antara Imam Rafi dan Imam Nawawi. Bahwasanya suaranya perempuan itu aurat apa bukan. Gitu. Ada khilaf. Yang utama tidak. Tapi yang moga belum matematik ya. Gitu. Kalau menimbulkan syahwat itu berbahaya. Kepada yang mengucapkannya maupun yang mendengarnya. Itu sebab utamanya. Yang kedua sebabnya. Di antara kesunahan orang yang mendengarkan azan itu, sunnah untuk melihat wajahnya. Kalau kita mendengar azan, sunnah untuk melihat wajahnya muazin itu. Nah, terus gimana kalau kita sunnah? Kalau yang azan perempuan gimana? Sunnah dong, asik dong. Nah, gitu loh. Bertentangan antara dua hal yang dianjurkan dan satu hal yang dilarang. Makanya dilarang perempuan itu untuk mengumandangkan azan. Jadi kalau perempuan gimana? Perempuan itu cukup hanya mengumandangkan iqamah, enggak pakai azan. Azannya apa? Cukup mendengar azan yang di sekitar saja. Enggak usah mengumandangkan azan. Walaupun jamaah perempuan sendiri. Enggak ada laki-lakinya, walaupun enggak ada laki-lakinya gitu. Nah, jadi hukum Islam itu seperti itu. Kalau kita laksanakan, pasti aman. Kalau enggak dilaksanakan sesuai dengan perintahnya, pasti enggak aman. Kenapa? Mengandung syariat itu mengandung hikmah semuanya. Itu ya. Kemudian yang keempat, ayyakuna aminan. Hendaknya seorang yang azan itu, arifan, dia mengetahui dengan maksudnya waktu. Baik maksudnya waktu itu dengan jam yang ada sekarang ini, berpatokan kepada waktu-waktu yang tertera di almanak-almanak, ataupun di waktu sepanjang tahun yang ada di masjid. Nah, gak jadi masalah. Kemudian dia tahu. Atau tahu dengan cara radio, kita mendengar radio di Masjid Jami sudah azan, kita azan. Ah, boleh. Yang penting dia itu harus tahu. Dia bisa tahu bagaimana cara masuk, cara mengetahui masuknya waktu. Nah, itu syaratnya muadzin. Kemudian, itulah syaratnya muadzin ya. Kemudian sunnah-sunnahnya azan. Nah, ternyata segala sesuatu itu ada sunnahnya, termasuk azan. Apa sunnahnya azan? Ayo kita lihat. Sunnahnya azan itu adalah, yang pertama adalah tertil. Apa tertil? Membacanya itu dengan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Bukan berarti tertil itu artinya melakukannya, tidak. Lain antara tertil sama melakukan. Kemudian, yaitu apa? Dengan kita mengumpulkan antara dua kalimat di dalam satu nafas. Dan selainnya, setiap kalimat satu nafas. Kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu nafas kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Satu kalimat kan? Satu nafas. Setelah itu, jadi Allahu Akbarnya dua. Dua kalimat jadi satu dalam satu nafas. Selebihnya, satu-satu. Hayya ala sholah. Hayya ala falah. Nah, yang azan saja dua, yang apa takbir saja dua. Ini itu artinya tertil. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Nah, itu kan qomat itu namanya. Ya. Jadi tertil azan itu. Itu yang pertama sunnahnya. Yang kedua, mengangkat suara setinggi-tingginya. Mengumandangkan azan sekeras-kerasnya. Supaya suaranya itu lebih didengar dari tempat yang lebih jauh. Itu maksudnya, karena itu tujuan utama daripada azan. Tapi sekarang sudah ada mikrofon. Ya. Kemudian yang ketiga, ra di dalam takbir itu boleh disukunkan, boleh difathahkan. Tapi lebih baik disukunkan, terutama di takbir yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Akbar, jangan Ajbar. Kira-kira ada kata yang bilang Ajbar. Walaupun artinya juga Allah yang mewajibkan segala sesuatu. Tapi di sini artinya bukan itu. Akbar itu adalah yang maha agung, yang maha besar. Kemudian at-taswib fi azanil fajr. Nah, jadi ada taswibnya untuk sholat fajr. Apa itu as-salatu khairum minan naum? Nah, usahakan pada waktu mengatakan demikian, kita mengatakan sadaqta wa barita wa ana ala zalika. Nah, kalau jangan, kalau kita mau mengumandangkan taswib itu menjawab taswib, jangan cuma diucapkan tapi diartikan, maknanya itu dihayati. Artinya apa? Sadaqta, benar kamu. Benar apa yang diucapkan oleh muadzin itu? As-salatu khairum minan naum. Benar? Ah, kenapa kok masih ngantuk? Ayo. Katanya lebih baik dari tidur. Nah, kamu berusaha untuk memaknai setiap ucapan yang kita ucapkan. Itu maksud tujuannya itu seperti itu. Gitu. Sadaqta barita wa ana ala zalika minas syahidin. Aku saksinya. Bahwasanya sholat itu lebih baik daripada tidur. Benar. Benar gak? Gitu. Kok masih ngantuk? Nah, itu. Nah, jadi jangan sampai kita itu bertolak belakangan dengan apa yang kita ucapkan. Harusnya seperti itu. Jadi berusaha mujahadah. Apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Sesuai dengan perilaku kita. Kemudian, sunnah terji'. Apa terji'? Azan itu ketika mengucapkan dua kalimat syahadat sebelum dikumandangkan dengan suara keras, dikumandangkan dengan pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan dipelankan dulu, baca pelan baru baca. Jadi yang pertama untuk dirinya, yang kedua untuk dikumandangkan, untuk diumumkan. Kemudian sunnah, di antara kesunahan yang keenam adalah si muazzin itu meletakkan dua musabbihatain di telinganya. Sunnah begini. Kenapa? Karena kalau kita begini, suara itu kayak dengung. Kita gak bisa mendengar dengan jelas. Tapi kalau kita begini kan, suara itu jelas. Bagus apa tidaknya itu jelas. Coba kamu bisa praktekkan. Nah, itu pertamanya. Itu Jadi kalau kita begini, kita lepas suaranya itu, kita nggak bisa menilainya nggak bisa. Tapi kalau kita masukkan ini, langsung kita kelihatan enak gaknya, bisa kelihatan nih keras kayak suara aku ya, kelihatan. Ya, itu. Yang kedua, supaya orang yang tidak bisa mendengar atau tuli itu tahu, oh kalau orang begini berarti lagi azan itu. Ngerti nggak? Nah itu maksudnya. Nah tapi repot juga karena sekarang yang semacam ini jarang diajarkan. Kadang-kadang walaupun orang tuli, kalau ngeliat orang begini disangkanya telinganya sakit lagi. Kenapa? Nggak diajarkan. Tapi di antara hikmahnya seperti itu. Di dalam syariat seperti itu. Jadi supaya kalau ada seorang muadzin, ada orang begini berarti apa? Dikumandangkan azan. Ini masukkan sini. Kemudian di antara surat sunnahnya adalah al-iltifatu idal haya'alatain fil azani wal iqamah. Jadi sunnah si muadzin ketika membaca haya'alah, haya'alah salah, haya'alah salah, yang pertama ke kanan, yang kedua kiri, belakang tidak usah, yang penting sebelah kanan kita, sebelah kiri kita. Itu pula ketika iqamah. Jadi begitu pula ketika iqamah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Jadi seperti itu. Sunnah ya. Kemudian bagi yang mendengar disunahkan untuk menjawab. Menjawabnya bagaimana? Seperti yang dikumandangkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali apa? Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ada juga yang mengatakan sunnah untuk mengucapkan dulu baru kemudian jawab. Ayyala salat juga baru la haula wala quwwata. Sunnah dikumpulkan antara duanya itu. Kemudian setelah dan disunahkan setelah azan untuk baca doa apa itu? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah adi sayyidana rabbi firli wal walidayya rabbi firli walidayya rabbi firli walidayya sampai 5 kali warhamhuma kama rabbayani, baru kemudian Allahumma barik lana fi dzurriyyatina waladadurhum wafiqna wafiqhum warzuqna birrahum. Jadi sunnah kalau kita baca itu, insyaallah kita kalau punya anak nanti punya anak anak yang berbakti kepada Allah. Kemudian baca salawat kepada Nabi SAW setelah azan. Dan ditambah lagi kalau seumpama lagi hujan disunahkan untuk membaca ala sallu fi rihal, ala sallu fi rihalikum atau fi rihal saja atau fi rihalikum. Jadi ala sallu fi rihal kalau enggak ngerti ya nanti setelah ada diterjemahkan gitu. Tapi datangnya dari syariat seperti itu gitu. Terus sedangkan sunah iqamah khafdhus shaut bi aqall min shautil adzan. Kalau iqamah sunahnya itu adalah mengumandangkannya dengan suara lebih lirih daripada suara azan tadi. Yang kedua, membacanya lebih cepat. Jangan pelan-pelan seperti azan. Yang ketiga, hendaknya tempat dia melaksanakan iqamah adalah tempat dia mengumandangkan azan. Dan sunnah bagi orang yang menjawab iqamah ketika qamati shalah aqama Allah wa adamaha madamati samawati radu wa ja'alani min salihi ahliha. Faham? Aqama Allah wa adamaha madamati samawati radu wa ja'alana min salihi ahliha. Sunnah itu. Kemudian antakunal iqamatu binadharil imam, dan iqamah itu tidak dikumandangkan kecuali ada isyarat daripada imam. Imam mengatakan ya aqimish shalah baru. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak mengatakan aqimish shalah, tapi arihni bihaya bila, senangkan aku dengannya wahai bila. Dengannya itu adalah dengan salat. Terus sunnah-sunnah bagi muazin. Itu kan tadi sunnah azan, sekarang sunnah muazin. Yang pertama adalah seorang muazin itu hendaknya ketika mengumandangkan azan dalam keadaan suci dari dua hadas sekaligus. Hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga siwakan dahulu. Yang keempat dalam keadaan berdiri dia azan. Yang kelima orang yang azan itu hendaknya orang yang baik suaranya, enak didengarnya kan. Terus yang keenam seorang yang adil, bukan seorang yang fasik. Yang ketujuh, seorang yang amin. Artinya apa? Seorang yang jujur. Nah, karena apa? Seorang yang amanat. Karena bisa jadi kan dulu, karena sulit untuk kita menyampaikan azan lewat mikrofon. Gak ada mikrofon kan? Nah, sehingga apa? Ada menarah. Menarah itu kan di atas. Sehingga apa? Kalau dia itu tidak amanat, bisa jadi dia itu melihat kepada aib-aib para tetangga. Nanti diceritakan. Kalau amanat kan dia gak mau melihat itu, dia langsung berpaling darinya. Itu maksudnya. Makanya disunahkan seorang muazzin itu seorang yang amin, seorang yang jujur. Terus, yang kedelapan, hendaknya seorang yang azan itu adalah yang tanpa upah, gak pakai upah. Kemudian, yang kesembilan, dia sunnah untuk memandangkan azan di tempat yang tinggi, supaya lebih terdengar suaranya ke tempat yang lebih jauh. Yang kesepuluh, tidak jauh-jauh dari tempat masjidnya. Yang sebelas, kalau ada orang yang sedang azan, lalu ada yang salam, gak usah dijawab. Gak usah dijawab. Supaya tidak saru, tidak bercampur aduk antara azan dan menjawab salam. Yang ketiga belas, hendaknya ketika azan tetap di satu tempat, jangan sambil jalan-jalan. Gitu. Terus makruhnya azan. Makruhnya azan yang pertama adalah at-tamtid. Apa tamtid? Itu di lagu-lagu ini tuh. Nah, itu hukumnya makruh. Jadi sunnahnya itu datar. Suaranya bagus, keras, tapi datar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak usah dilaguin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Gak usah asyhadu an la ilaha illallah. Oh, gak ada. Enggak usah gitu. Nah, persamaannya ya sama seperti tadi itu. Mau enggak? Kalau seumpama kalian itu dipanggil dengan dilaguin manggilnya. Itu sebuah kemuliaan apa sebuah penghinaan? Nah, seperti ada salah satu menteri terdahulu itu membaca Fatihah tapi dibacanya dengan seperti orang main wayang gitu. Jadi apa kontroversi kan akhirnya? Dihujat oleh kaum muslimin akhirnya. Nah ini. Fatihah dilaguin. Nah, sama juga. Harusnya azan itu tidak laguin. Tapi sudah menyeluruh. Ini gak cuma di Indonesia. Hatta di luar negeri juga seperti itu. Kecuali di Yaman. Di Yaman masih. Di Hadramaut itu masih. Terus. Makruhnya ketika azan berbicara. Gak boleh. Jangan. Dan itu bisa memendekkan umur. Serta menyebabkan kita mati suruh khatimah. Ya kalau azan-azan diam. Agungkan, besarkan, itu adalah panggilan menuju Allah. Kecuali kalau kita sedang taklim. Kalau sedang taklim, ada dua cara. Bisa kita berhenti, lalu sambil kita jawab azan. Nah, bisa juga kita terus, nanti kalau selesai, azannya baru kita jawab. Karena apa? Azannya kadang-kadang terlalu panjang. Azan saja bisa sampai 5 menit. Nah, gitu. Kan terlalu panjang. Waktunya pendek untuk belajar. Gitu. Terus, tidak menjawab azan, itu hukumnya makruh. Kaunu ga'idan aw raqiban. Orang yang azan sambil berkendara, hukumnya makruh, harusnya di satu tempat. Kemudian, al-khuruj minal masjid ba'da azan, setelah azan keluar dari masjid. Setelah azan keluar dari masjidnya. Jadi dia itu lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Dia yang azan ngundang orang salat tapi dia sendiri enggak salat. Nah, itu makruh hukumnya. Kemudian ayakuna mutajjihan li ghairi kiblat. Dia ketika azan sunnah untuk menghadap kiblat. Kalau dia tidak menghadap kiblat, hukumnya makruh. Azan dari seorang yang fasik atau seorang yang anak kecil yang belum mayis itu juga hukumnya makruh. Azan daripada seorang yang sedang junub atau seorang sedang tidak punya wudu, hukumnya makruh. Bahkan disebutkan dalam kitab Bayjuri bahwasanya di antara sebab-sebab banyaknya dan tersebarnya tikus-tikus itu karena muadzinnya itu dalam keadaan tidak suci. Nah, itu bakal banyak tikus. Jadi kalau mau banyak tikus, azan tapi enggak dalam keadaan suci. Apalagi junub itu. Itu kan haram masuk masjid kan? Itu bisa menyebabkan tikus-tikus banyak. Kan tikus kan bisa jadi kombinasinya setan. Kita jangan seudon sama tikusnya. Bisa jadi tikus beneran, bukan tikus setan itu. Cuma artinya imbasnya seperti itu. Nah, itulah yang berkaitan dengan azan. Kita bahas sedikit tentang kutul ijen. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bagaimana kemarin? Wassalihat. Hah? Gala mufassirun berkata para mufassir. Paham? Jadi hendaknya sebagaimana Ustaz katakan kemarin berkaitan dengan keutamaan laki dari perempuan. Jadi para lelaki itu lebih utama secara umum ya, secara umum daripada para wanita juga secara umum, bukan secara individu. Kalau kita berbicara secara individu bisa jadi perempuan lebih baik daripada laki-laki. Bisa jadi istrinya lebih baik daripada suaminya. Bisa jadi ibunya lebih baik daripada ayahnya. Ya kan? Tapi umumnya para lelaki itu lebih afdol, lebih utama. Kenapa? Beberapa hal ini. Ini alasannya. Yang pertama, sebagaimana kita jelaskan, min wujuh tafdilur rijal alaihinna min wujuhin katsira, haqiqatan wa syar'iyatan. Keutamaan para laki-laki di atas perempuan dari beberapa segi, bahkan dari banyak segi. Baik secara hakikat maupun secara syar'i. Faminal awal. Di antaranya adalah. Anna uqulahum wa ulumahum aksar. Akalnya para lelaki dan ilmunya para lelaki lebih banyak. Umumnya. Umumnya seperti itu. Gitu. Jadi umumnya para profesor itu lebih banyak daripada para profesor dari kalangan perempuan. Ya kan? Doktor laki-laki lebih banyak daripada doktor wah, perempuan. Seperti Ustaz, satu kelas itu 11 orang. 9 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Gitu. Nah, berarti kan jauh bedanya. Begitu pula di kelas-kelas yang lainnya seperti itu. Begitu pula di semua apa kelas doktornya seperti itu. Gitu. Perempuannya sedikit. Gitu. Nah, jadi berarti kan secara umum lebih banyak ilmunya laki-laki daripada perempuan. Nah, itu maksudnya. Kemudian, wa qulubuhum ala al-a'mali syaqqa asbar, dan hatinya laki-laki itu terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sangat menyulitkan itu lebih sabar katanya. Makanya kan enggak ada kuli dari perempuan kan? Nah, karena kuli itu adalah pekerjaan yang kasar. Pekerjaan yang berat, perempuan enggak mampu. Nah, laki-laki lebih sabar, enggak apa-apa aku kerja kuli, yang penting aku bisa menghidupi keluarga. Itu laki-laki, perempuan enggak sabar begitu gitu. Nah, makanya kan enggak ada juga laki-laki perempuan yang jadi tukang atau tukang becak gitu. Nah, karena apa? Pekerjaan yang sulit. Nah, tapi laki-laki tidak peduli. Sesulit apapun asalkan aku bisa menghidupi keluarga, aku akan laksanakan. Ya. Rem. Kalau kesempatan, kalau ada yang menyenangkan laki-laki, yang mengutamakan laki-laki, Ustaz baca. Habis Ustaz laki-laki satu orang. Di antara ribuan perempuan begini. Gitu. Terus. Wa kadzalikal quwwah, begitu pula kekuatannya laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Ayo coba di antara kalian siapa yang bisa menang panco sama Ustaz. Kan gak mungkin. Laki-laki lebih kuat badannya daripada perempuan. Terus. Wal kitab ghaliban, Dan tulisannya juga. Banyakkan tulisan laki-laki apa tulisan perempuan? Kitab-kitab yang mengarang banyak laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Nah itu. Kalau cuma nulisnya bagusan, bagusan perempuan kebanyakan malah. Ustaz sama ustazah jauh tulisannya. Bakal ustaz belajar nulis sama ustazah. Nah, di sini maksudnya tulisan-tulisan yang ditulis oleh para laki itu lebih banyak. Well, apa itu? Firusia. Wa fihimul ulama wal imama al-kubra was-sughra. Pada diri laki-laki para ulama. Ulama kan siapa kebanyakan ulama? Laki-laki. Yang jadi ulama laki-laki. Al-alim, al-allama gitu. Nah, itu kan kebanyakan yang disebutkan laki-laki, bukan perempuan gitu. Nah, jadi kebanyakan ulama dari kalangan laki-laki. Itu yang di antaranya. Wal imama, baik imam kubra atau imam sughra. Imam kubra itu siapa? Imam kubra itu yang jadi presiden. Dalam Islam itu harus laki-laki, enggak boleh perempuan. Imam sughra, ah, imam kalau ada jamaah laki perempuan, ya boleh perempuan jadi imam? Enggak boleh, enggak sah. Nah, kecuali di Eropa aja yang baru masuk Islam itu barusan tuh. Ada di YouTube. Jadi imamnya perempuan. Makmumnya laki sama perempuan. Kenapa? Mereka itu menuntut hak emansipasi. Harus sama. Nah, jadi, kalau lagi head imamnya, ah, minta maaf ya imamnya lagi head. Nah, itu makanya gak ada imam perempuan. Kecuali kalau jamaahnya semua perempuan. Terus. Wal jihad, jihad biasanya laki-laki yang melaksanakan. Wal azan, azan muadzinnya laki-laki. Wal khutbah, khatibnya laki-laki. Wal jum'ah, juga salat jum'ah itu kebanyakan laki-laki. Wal itikaf, biasanya laki-laki yang di masjid itikaf itu. Wal syahada, fil hudud. Dan juga saksi-saksi kebanyakan dalam menentukan suatu hukuman-hukuman dalam agama itu, dalam syariat itu kebanyakan harus laki-laki, nggak boleh perempuan. Wal gisos, yang melaksanakan gisos, laki-laki, bukan perempuan. Wal angkiha, ketika menikah, perempuan kan cuma nggak ada sangkut pautnya gitu. Yang melaksanakan akad siapa? Suami, ayah, apa ayahnya, walinya. Yang menerima gobulnya, suami. Saksinya, laki-laki. Perempuannya di mana? Di rias, di kamar. Gitu. Paham? Nah, ya kan? Nah, jadi, andainya lebih banyak laki-laki. Wanawiha. Wa ziyadatul miras, ketika menerima warisan. Nah, itu kan laki-laki lebih banyak, dua kali lipat daripada perempuan. Itu dalam syariat. Wa taksib, perempuan bisa ditaksib oleh laki-laki. Ada saudara laki, ada saudara perempuan. Saudara perempuan yang tadinya harus mendapatkan farad, akhirnya ditaksib dengan laki-laki. Tapi perempuan gak bisa mentaksib laki-laki. Gitu. Kenapa? Al-mu'asibina. Al-mutasibi Nabi Anfusihim cuma laki-laki, enggak ada perempuan. Terus watahmilud diyah. Jadi yang menanggung diyahnya seorang yang melakukan suatu tindak kejahatan baik sengaja maupun tidak sengaja itu siapa? Laki-laki yang nanggung. Wa wilayatu nikah, wali nikahnya siapa? Ibunya. Ya enggak ada wali nikah ibu. Siapa bibinya? Siapa kakak perempuannya? Enggak boleh. Yang jadi wali nikah itu harus laki-laki. Nah, itu. Terus wa talak. Yang mentalak siapa? Laki-laki, suami. Enggak ada mentalak perempuan. Sian deh. Itu ada ceritanya tetangga kita itu. Kenapa? Suaminya dicerai sama istrinya. Enggak ada ceritanya suami itu dicerai oleh istrinya, tapi yang ada adalah istrinya dicerai oleh suami. Ada dul azwat, laki-laki boleh kawin 4, enggak boleh sebaliknya gitu. Terus wa ilaihimul intisab, namanya nasab itu kembali kepada siapa? Laki-laki. Anak-anak ustaz semuanya baharun, enggak ada bin Yahya gitu. Walaupun yang melahirkan Yahya gitu. Jadi nasabnya ikut suami, ikut laki-laki. Yol, itu dari satu segi. Wa minasani, dari segi yang lainnya, atiyatul mahar, laki-laki yang memberikan mahar, laki-laki yang memberikan nafkah. Kata Ibn Zawajir li Ibn Hajar, begitulah disebutkan dalam kitab Zawajir bentuk Ibn Hajar. Karena beberapa hal inilah, maka keutamaan laki-laki itu lebih unggul daripada keutamaan perempuan. Jadi, mau tidak mau, senang atau tidak senang, maka kita jadikan sami'na wa atona sebagai rumusan dan sebuah kaidah dalam keseharian kita. Itulah menurut Allah, itulah menurut Nabi Muhammad, itulah dalam syariat Islam. Ya udah, itulah yang menjadi kiblat saya, madhab saya. Gitu loh. Jadi jangan sampai ditentang. Nah, kalau ditentang, kita yang akan celaka nantinya di dunia maupun di akhirat. Hanya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kalian semua dijadikan Allah Ta'ala sebagai calon-calon Fatimah-Fatimah berikutnya. Khadijah-Khadijah berikutnya. Yang selalu mendapatkan perhatian langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Mendapatkan inayah dan taufik daripada Allah Ta'ala. Secara berkesinambungan sampai akhir hayat nanti. Dan semoga kalian semuanya melahirkan para rijalil ummah, para ulama, para duat, al-mukhlisin, al-amilina bi'ilmihim. Wa mila agniya anna fina lil muslimina ajmain. Wa la hisaba fi yawmiddin ala hadiniya. Wa likulli niyatin salihah. Wa la mana wa salih al-fatihah.